Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya dari mansubat al-asma', yaitu al-maf'ulu ma'ah. Maf'ul ma'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babul maf'uli ma'ah, bab maf'ul ma'ah. Wa huwa, dan dia, al-maf'ulu ma'ah adalah al-ismul mansub, isim yang mansub. Ya, isim yang mansub. Jadi maf'ul ma'ah mesti bentuknya isim yang mansub. Alladhi yuzkaru, yang ia disebutkan, libayani man fu'ila ma'ahul fi'il, untuk menjelaskan bersama siapa satu fi'il, satu perbuatan itu dikerjakan. Ya, isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan, ya, bersama siapa satu perbuatan itu dikerjakan. Nahwu qawlik, contoh ucapanmu, ja'al amiru wal jaysh, ya, pemimpin itu datang bersama pasukan. Wastawal ma'u wal khashabata, air itu naik bersama kayu pengukur ketinggian air. Di sini al-jaysha dan al-khashabata mansub sebagai maf'ul ma'ah. Ya, karena keduanya adalah apa? Isim yang mansub, kemudian disebutkan untuk menjelaskan, ya, bersama apa atau siapa satu pekerjaan itu diperbuat. Pada contoh ja'al amir wal jaysh. Di sini ja'al amir. Amir datang. Ya, kedatangan amir bersama siapa? Ya, bersama al-jaysh, dijelaskan dengan wawu ini, yang disebut dengan wawu ma'iyah. Istawal ma, air itu naik. Ketika naik, bersama siapa? Bersama al-khashabata, ya, kayu, ya, pengukur ketinggian air. Sebagian ahli nahu yang lain menyebutkan definisinya dengan definisi yang ringkas, yaitu isim yang mansub yang datang setelah wawu dengan makna ma'a. Itu mudah, ya. Isim mansub yang datang setelah wawu dengan makna ma'a, dengan makna kebersamaan. Ya, karena kalau wawu huruf ataf itu limutlaqil jama', ada hanyalah untuk sekedar mengumpulkan apa yang sebelum wawu dengan yang setelahnya dalam satu hukum, tanpa di situ disertai dengan makna kebersamaan, ataupun tanpa ada keharusan bermakna kebersamaan, atau yang sebelum mau datang dahulu atau yang setelahnya datang dahulu. Seperti contoh ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ya, wawu didatangkan sekedar untuk mengumpulkan apa yang setelah wawu Amrun dengan yang sebelumnya Zaid dalam hukum al-maji, kedatangan. Ja'a Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr datang. Datangnya mungkin bersama-sama. Mungkin Zaid dulu, mungkin Amr terlebih dahulu. Ya, kalau wawu yang merupakan huruf ataf demikian. Ya, sekedar mengumpulkan apa yang setelahnya dengan yang sebelumnya dalam satu hukum. Ja'a Zaidun wa Amrun. Hukumnya di sini apa? Al-maji, kedatangan. Sama-sama datang Zaid dan Amr. Tapi di situ tidak ada kepastian, ya, tentang keadaan datangnya. Ya, mungkin bersama-sama, ya, mungkin Zaid dulu atau Amr dulu. Ya, kecuali kalau di sana ada qarinah. Ya. Adapun wawu ma'iyah, maka dia secara nas pasti menunjukkan makna kebersamaan. Wawunya pasti menunjukkan makna ma'a ataupun kebersamaan. Ya. Ya, di antara contohnya yang lain juga, mata Zaidun wa tulu'a syamsi. Mata Zaidun wa tulu'a syamsi. Zaid mati bersamaan dengan tulu'a syamsi, terbitnya matahari. Zakartu wal misbaha, saya mengulang-ulang pelajaran, memurajah pelajaran wal misbaha bersama lampu. Ya, contoh yang lainnya juga yang bentuknya amilnya, kalau tadi amilnya bentuknya fi'il, ya, mata Zaidun wa tulu'a syamsi. Ya, zakartu wal misbaha. Bisa juga bentuknya amilnya isim, isim fa'il yang dia juga beramal seperti amalnya fi'il. Ya, ana sa'irun wa tulu'ash syamsi, saya berjalan bersama terbitnya matahari. Ya, ini ketika saya berjalan, ya pas dengan apa? Bersama dengan apa? Terbitnya matahari. Ya. Kalau ini sudah bisa difahami, maka perlu diketahui, ya perlu diketahui bahwasanya keadaan-keadaan isim yang datang setelah wawu itu ada tiga keadaan, ya keadaan-keadaan dari isim yang datang setelah wawu ada tiga keadaan, ya keadaan yang pertama adalah wajib untuk isim yang datang setelah wawu itu diatofkan kepada yang sebelumnya, dan wawunya huruf atof. Ya, wajib untuk diatofkan apa yang setelah wawu kepada yang sebelumnya. Kapan itu? Yani ketika fi'ilnya tidaklah terwujud kecuali dari beberapa pelaku. Ya, dua orang ya, pelaku atau lebih. Jadi kalau fi'ilnya adalah diantara fi'il yang tidak bisa tegak, tidak bisa terwujud kecuali dari dua atau lebih, ya dari dua, maka harus yang setelah wawunya diatofkan kepada yang sebelum wawu. Seperti ishtaroka, ishtaroka, bekerja sama. Ishtaroka adalah diantara contoh fi'il yang membutuhkan lebih dari satu fa'il. Ya, maka kalau fi'ilnya seperti isyaraka, maka yang setelah wawunya harus diatofkan kepada yang sebelumnya. Contoh, isyaraka Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr bersekutu. Jadi hanya boleh dengan satu sisi saja, dengan merafakkan Amrun karena diatofkan kepada Zaidun yang marfu'. Isyaraka Zaidun wa Amrun. Tidak boleh wa Amron. Ya kenapa? Karena fi'ilnya isyaraka adalah diantara fi'il yang tidak bisa tegak kecuali dari dua pelaku. Ya, atau lebih. Juga di antara contoh fi'il yang lainnya seperti ini keadaannya adalah ikhtasama, bertikai. Ya, bertikai kan tentunya tidak mungkin sendirian. Dua orang minimal. Ikhtasama Muhammadun wa Zaidun. Muhammad dan Zaid bertikai. Zaidun di sini harus diatofkan kepada Muhammad, makanya dia marfu'. Ya, sebagaimana marfu'nya Muhammad. Nah, Zaid tidak boleh dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah. Ikhtasama Muhammadun wa Zaidan tidak boleh. Kenapa? Ya, karena di situ ikhtasama adalah diantara contoh fi'il yang membutuhkan beberapa pelaku. Tidak cukup dengan satu fa'il. Juga tadaraba Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr saling memukul. Ini juga sama. Taqatala juga demikian, ittafaqa juga demikian. Itu keadaan yang pertama dari isim yang datang setelah wawu. Ya, dia wajib diatofkan kepada yang sebelumnya, tidak boleh dinasabkan sebagai maf'ul ma'ah. Yang kedua, wajib isim yang datang setelah wawu itu untuk dinasabkan ya sebagai maf'ul ma'ah. Ya. Sebagai maf'ul ma'ah. Ya, kapan ini terjadi? Ya, diantaranya ketika fi'ilnya hanya bisa diterapkan untuk apa yang sebelum wawu. Ya, fi'ilnya hanya cocok diberikan, diterapkan untuk satu saja, yakni isim yang sebelum wawu. Ya, seperti contoh yang sudah kita sebutkan dan juga di dalam matan di sini, istawal ma'u wal khasyabah. Air itu naik bersama kayu. Istawa, yang naik apa? Alma, airnya. Al-khashabah, kayu ya, tidak naik. Ya, ini kan istawa hanya cocok diterapkan dengan sebagai fi'il dari alma. Ya, maka al-khashabah harus mansub, tidak boleh wal-khashabatu. Istawal ma'u wal-khashabata. Juga contoh yang tadi kita sebutkan. Ya, mata Zaidun wa tulu'a syamsi. Zaid mati bersamaan dengan terbitnya matahari. Di sini wajib yang setelah wawu tulu'a dibaca mansub. Kenapa? Karena fi'ilnya mata ini hanya bisa diterapkan untuk satu saja, yaitu untuk apa yang sebelum wawu zaid, mata zaidun. Tidak bisa dikatakan bahwasanya tulu' syams itu mata. Ya, mata zaidun wa tulu' syams, tidak boleh mata zaidun wa tulu' syams, karena mata hanya bisa diterapkan pada zaid, tidak pada tulu'. Sehingga isim yang datang setelah wawu ketika itu wajib mansub sebagai maf'ul ma'ah. Juga zakartu wal misbaha. Zakartu wal misbaha, saya mengulang-ulang pelajaran bersama al-misbah. Zakara muzakarah, fa'ilnya adalah dhamir ta. Ya, dan tidak bisa zakara diterapkan untuk lampu. Lampu ke murojaah. Ya, lampu kan lampu ke belajar. Ya, tidak bisa. Ya, ketika itu maka isim yang datang setelah wawu wajib mansub sebagai maf'ul ma'ah. Ya. Dan masih ada yang lain. Mungkin pada tempatnya nanti. Kemudian yang ketiga, boleh dengan dua sisi. Isim yang datang setelah wawu boleh dengan dua sisi. Sisi yang pertama dia diatofkan ma'tuf kepada yang sebelumnya, atau sisi yang kedua boleh dia yang datang setelah wawu itu dinasobkan sebagai maf'ul ma'ah. Kapan ini terjadi? Apa dhabitnya? Dhabitnya adalah ketika fi'ilnya bisa diterapkan untuk masing-masingnya. Ya, fi'ilnya ya tercukupi dia dengan satu fa'il, cuma bisa juga dia diterapkan untuk yang kedua. Seperti dalam contoh yang disebutkan di sini, ja'al amiru wal jaysh. Amir itu datang bersama al jaysh. Boleh dibaca ja'al, boleh dibaca ja'al amiru wal jayshu, berarti diatofkan al jayshu kepada al amir. Boleh juga ja'al amiru wal jaysha, berarti al jaysha dijadikan maf'ul ma'ah mansub. Kenapa? Karena ja'a kedatangan ini bisa diterapkan untuk al-amir, dan juga ja'a bisa diterapkan untuk al-jaysh. Ya, amir bisa datang, jaysh juga bisa datang. Ya, itu. Hanya saja kalau kita baca ja'al amiru wal jayshu, maka di situ hanya dikumpulkan dalam kedatangan. Bisa jadi datangnya bersama-sama, atau amir dulu, atau jaysh dulu. Tapi kalau kita baca fathah ja'al amiru wal jaysha, maka ada kepastian wawu di situ bermakna ma'a bersama, sehingga datangnya bersama-sama. Ya, itu difahami dengan baik-baik. Ya, insyaallah untuk contohnya akan menyusul. Ya, contoh-contohnya, latihan-latihannya akan menyusul. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.